Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, pada kajian kita yang lalu telah kita baca hadis yang kelima dan keenam serta penjelasan ringkas seputar sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu penjelasan ringkas tentang sahabat Abdullah ibni Mas'ud pada hadis yang kelima. Dan hadis yang keenam datang dari sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu. Untuk mengingat kembali, saya baca hadisnya. قال المؤلف حفظه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري. dari ابن مسعود رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, ia menjadikannya sebagai tandingan dari selain Allah, maka dia masuk neraka. Diriwayatkan Bukhari. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhalan nar. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah tentunya, barang siapa yang berjumpa dengan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia masuk jannah. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan mempersekutukannya dengan sesuatu, maka dia masuk neraka. Diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan catatan ringkas tentang Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang berikutnya, kata Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala, Jabir ibn Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari thumma as-Sulami. Sahabat Jabir ibn Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari, berarti beliau dari sahabat Ansar, dari penduduk Madinah. As-Sulami, sahabi ibnu sahabi, beliau adalah sahabat, putra sahabat. Beliau berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 19 kali peperangan. Termasuk seorang yang sangat luar biasa andil beliau dalam setiap peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau meninggal di Madinah setelah tahun ke-70. Kemudian penjelasan mufradat dari hadis ini, kalimat ad-du'a, doa, maknanya adalah permintaan dan keinginan. Permintaan dan keinginan. Adapun an-nid pada kalimat yad'u min dunillahi niddan, an-nid maknanya adalah asy-syabih wal mazil, keserupaan dan kemiripan atau kesamaan. Adapun kalimat asy-syirik, asy-syirku, syirik pengertiannya adalah seseorang menjadikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala tandingan, ia berdoa kepadanya sebagaimana dia berdoa kepada Allah, ia takut kepada tandingan tersebut sebagaimana ia takut kepada Allah, ia berharap kepadanya sebagaimana dia berharap kepada Allah, dan dia cinta kepadanya sebagaimana ia cinta kepada Allah. Atau dia memalingkan, atau seseorang memalingkan satu macam atau satu jenis dari macam dan jenis-jenis ibadah yang mestinya ibadah itu hanya ditujukan dan diserahkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, namun ia menunjukkannya, mempersembahkannya kepada selain Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka inilah kesyirikan. Dan perbuatan kesyirikan itu tidak menyisakan sedikit pun bagi pelakunya dari tauhid. Tauhidnya roboh. Tauhidnya lenyap, hilang dengan perbuatan kesyirikan yang ia perbuat. Penjelasan global dari hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari hadis yang kelima, kata Syekh Hafizahullah ta'ala menjelaskan, hadis Abdullah ibn Mas'ud menjelaskan dan menerangkan tentang kedudukan doa. Tentang kedudukan doa. Dan bahwasanya doa merupakan a'zamu al-ibadat. Atau diantara seutama-utama dan seagung-agung perkara ibadah. Dan doa termasuk dari sebesar-besar hak Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana jika seandainya seorang hamba memalingkan doa tersebut kepada selain Allah, maka berarti dengan itu dia telah menjadi musyrik. Dia telah melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah. Ia telah menjadikan seorang tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan untuk Allah keserupaan dalam ilahiyah, dalam ketuhanan. Dan menjadikan tandingan dan keserupaan untuk Allah dalam hak ibadah. Maka perbuatan yang demikian ini adalah merupakan tindak perilaku kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaligus bentuk penentangan kepada para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala dan pendustaan terhadap kerasulan mereka. Kenapa demikian? Kenapa dikatakan bahwa perbuatan berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah bentuk penentangan terhadap para nabi dan pendustaan terhadap kerasulan mereka, karena para rasul itu semua mereka dakwah dan risalah mereka bersepakat sama di atas kewajiban mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Mereka seluruhnya menyerukan dari awal sampai akhir, menyerukan dakwah kepada umat manusia agar mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Dan di antara barakallahu fikum a'zamul ibadat, seagung-agung ibadah adalah doa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Di sana ada hadis dengan lafaz ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu adalah inti atau saripatinya ibadah. Namun hadis ini, meskipun dia adalah hadis yang masyhur, yang terkenal tersebar di tengah-tengah muslimin, namun dia adalah hadis yang lemah dari sisi sanad. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abdullah ibn Lahiyah yang dikenal dengan Sayyi'u al-Hifidh, jelek atau buruk hafalan beliau rahimahullahu ta'ala. Namun jangan kemudian tergambar ketika menyebutkan dan menerangkan tentang kedudukan seorang rawi dari kalangan muhaddithin, kemudian langsung, wah jelek hafalannya. Nah, jeleknya di sini jangan bandingkan dengan kita. Jangan dibandingkan dengan kita. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh menyebutkan waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, beliau menyebutkan beberapa ayat yang dengannya beliau ingin menjelaskan dan menerangkan kepada kita tentang kedudukan doa dalam syariat Islam. Beliau ingin menggambarkan dan menjelaskan kepada kita bahwa doa adalah bagian dari ibadah, bahkan termasuk a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung dan paling utama. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan merendahkan diri dan dengan suara yang lirih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak cinta kepada orang-orang yang melampaui batas. Dari mana diambil sisi pendalilan dari ayat ini yang menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah? Maka para ulama menjelaskan bahwa sisi pendalilannya adalah di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk berdoa kepadanya. Maka tidak ada satupun perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan ia ridha dengan perintah itu, maka tidak lain kecuali menunjukkan bahwa perkara yang ia perintahkan itu merupakan ibadah. Naam. Demikian pula ayat berikutnya dalam surah Ghafir ayat ke-60, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Sekali lagi, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, yang menunjukkan bahwa doa itu merupakan ibadah. Sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji kepada hamba-hambanya dengan janji astajib lakum sebagai jawabu syarat, sebagai jawaban ketika kita memenuhi persyaratan yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Berdoa kalian kepada aku, pasti aku kabulkan doa-doa kalian. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, melarang untuk berdoa kepada selainnya. Dalam surah Yunus ayat ke-106 Allah katakan, وَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Dilarang untuk berdoa kepada selainnya. Sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan sebuah pemahaman tentang betapa buruknya perilaku berdoa kepada selainnya. Allah katakan, وَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. Yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan tidak bisa memudaratkanmu atau menolak mudarat darimu. Ada apa berdoa kepada selain Allah? Padahal dia tidak punya kuasa sedikit pun, tidak punya kemampuan apapun. Tidak bisa memberi manfaat kepadamu. Lah kalau dia tidak bisa memberi manfaat kepadamu, terus apa yang kamu minta darinya? Dia tidak bisa memudaratkanmu, kenapa engkau takut kepadanya? Sehingga terpaksa harus berdoa kepada dia. Atau dia tidak sanggup untuk mencegah kemudaratan darimu, lalu kenapa meminta kepadanya untuk dihilangkan darimu sebuah kemudaratan atau dihalangi dan dicegah darimu sebuah bahaya dan musibah? Disinilah barakallahu fikum rahasianya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala di antara rahasianya Allah melarang kita berdoa kepada selainnya? Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruka. Fa in fa'alta, jika engkau melakukannya, ternyata engkau berdoa kepada selain Allah yang kondisinya demikian ini, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka engkau termasuk dari orang yang zalim. Dan zalim di sini yang dimaksud adalah zalim syirik. Innasyirka la dhulmun azim. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 213, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Jangan engkau berdoa bersama Allah Tuhan yang lain. Jangan engkau berdoa kepada Tuhan yang lain bersama Allah. Di satu waktu engkau berdoa kepada Allah, di waktu yang lain engkau juga berdoa kepada selainnya. Di satu waktu engkau berharap kepada Allah, di waktu yang lain engkau juga berharap kepada selainnya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kaum musyrikin dahulu, ketika mereka mendapatkan bahaya, tertimpa musibah dan bencana, mereka berdoa hanya kepada Allah. Mereka lupa kepada Tuhan-Tuhan yang selama ini mereka sembah. Mereka lupa kepada Latta, Uzza, Mana, dan yang lainnya dari berhala-berhala mereka. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. kalau mereka mengarungi samudra, mengendarai bahtera, lalu kemudian mereka mendapatkan bahaya, angin gelombang datang menerpa, maka di saat kondisi seperti ini, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah. Mereka hanya minta kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Namun ketika Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali berbuat kesyirikan kepada Allah. Mereka kembali berdoa kepada Tuhan-Tuhan mereka. Mereka kembali bernadar dan memberikan sembelihan mereka kepada Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan sebagai tandingan bagi Allah. Dan inilah hakikat kesyirikan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dan Allah larang. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan berdoa kepada Tuhan yang lain bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Fatakuna minal mu'adzabin. Sehingga engkau termasuk dari orang-orang yang akan diazab oleh Allah azza wa jalla. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka syekh menyatakan. Fada'watu ghairillah tu'tabaru ta'lihan lidhalikal ghair wal'iyadu billah. Maka berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dikategorikan sebagai bentuk mempertuhankan yang lain tersebut dari selain Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadu billah. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah Ghafir ayat yang ke-14, فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Berdoalah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan kepadanya agama meskipun orang-orang kafir benci. Kata Syekh menyatakan ad-din mukhlisina lahu din, dengan mengikhlaskan agama, maksud ad-din di sini adalah ad-du'a. Karena konteks awal ayat berbicara tentang doa. Fad'ullah, berdoalah kepada Allah. Dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya, maksudnya dengan mengikhlaskan doa itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah Al-Ahqaf ayat yang kelima dan keenam, waman adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Siapakah yang lebih sesat? Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat pertanyaan. Dan istifham di sini, pertanyaan di sini adalah istifhamul ingkar. Pertanyaan yang sekaligus berfungsi sebagai bentuk pengingkaran dan penetapan. Siapa yang lebih sesat? Maksudnya adalah tidak ada orang yang lebih sesat. Dibandingkan seorang yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana bentuk kesesatan dia? Yang menggambarkan tentang sesatnya akal fikiran dia dan sesatnya agama dia tatkala dia berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Karena dia berdoa, meminta, memohon kepada yang tidak sanggup untuk mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka lalai dari doa-doanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam ayat yang lain, innaka la tusmi'ul mauta. Kamu tidak bisa memperdengarkan doa kepada orang yang mati. Mereka sudah mati. Mereka sudah hancur, menyatu, menjadi tanah. Sudah dimakan cacing-cacing tanah. Mereka sangat membutuhkan doa dari orang-orang yang berziarah kepadanya. Kenapa dimintai doa? Kenapa berdoa kepadanya? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini siapa orang yang lebih sesat dibandingkan seorang yang berdoa kepada selain Allah, yang mereka-mereka ini tidak sanggup mengabulkan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari doanya. Kemudian setelah itu, wa idza husyiran nas, ketika nanti manusia dihimpun pada hari kiamat, kanu lahum a'daan, maka mereka menjadi musuh. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka terhadap ibadah mereka kepada yang dijadikan sebagai tandingan ini tadi, kafirin, mereka mengingkari. Mereka tidak mengakui, bahkan menjadi musuh baginya. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sekian banyak tariqah dan metode yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam Al-Qur'an dalam upaya untuk menetapkan tauhid dan memberangus perbuatan kesyirikan kepada Allah, termasuk di antara poin yang sangat penting dan paling utama dalam bab ibadah adalah permasalahan doa. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekh kemudian menyatakan, wa min hadhihi an-nusus wa amsalha fil Qur'anil Karim was sunnah al-mutahharah. Dari nas-nas yang disebutkan tadi dan yang semisalnya, baik itu yang ada di dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah yang suci, yatabayyanu, nampak jelas, liman fatahallahu basiratahu, bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan basirahnya, Allah bukakan akal fikirannya, wa anara qalbahu, dan Allah sinari qalbunya, wa syaraha sadrahu, dan Allah lapangkan dadanya. Tentang apa? Menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang pentingnya doa dan kedudukan doa dalam akidah Islamiyah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena agungnya kedudukan doa di dalam Islam dan dalam akidah Islamiyah, Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi siapa-siapa yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengancam dia untuk masuk neraka dalam keadaan rendah dan dihinakan. Allah menyatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang enggan, orang-orang yang mereka sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Ayat ini sebenarnya sebagai lanjutan dari ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku. Ini juga di antara ayat yang sangat jelas, nyata dan gamblang yang menunjukkan dan menerangkan kepada kita bahwa doa itu adalah ibadah. Perhatikan susunan ayatnya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang mereka enggan dan sombong dari beribadah kepadaku, maksudnya adalah orang-orang yang enggan dan sombong dari berdoa kepadaku. Karena perintah awalnya perintah untuk berdoa. Penjelasan ayat ini awalnya menjelaskan tentang doa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan ancaman bagi orang-orang yang mereka enggan dari beribadah kepadaku, maksudnya dari berdoa kepadaku. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat an ibadati untuk menerangkan kepada kita bahwa doa adalah ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana juga Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan neraka sebagaimana hadis yang kita baca. Dari hadis yang kelima dan hadis yang keenam yang datang dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud dan sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh menyebutkan ma yustafadu minal hadith, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadith ini. Yang pertama, kedudukan doa. Yang tadi sudah kita jelaskan bagaimana kedudukan doa dalam Islam dan dalam akidah Islamiyah. Wa annahu a'zamu al-ibadati lillah. Dan bahwasanya dia adalah seagung-agung ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa doa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala merupakan kesyirikan yang besar dan kezaliman yang besar. Kemudian yang ketiga, bahwa siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka tidak ada balasan untuknya kecuali neraka jika dia meninggal di atasnya. Di atas perbuatan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya kita akan beranjak pada hadis yang berikutnya. Qala Syekh al-hadithu as-sabi' was-samin. Hadis yang ketujuh dan kedelapan. Al-amru kulluhu lillahi wahdahu la yusharikuhu fihi nabiyyun wala malakun wala ghairuhuma. Urusan seluruhnya milik Allah semata, tidak ada seorang pun yang bersekutu bersama Allah padanya, baik itu nabi, malaikat ataupun selain keduanya. An Anasin radhiyallahu anhu qala syujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat ruba'iyatuhu faqala kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyahum fanazalatil ayatu laysa laka minal amri shay'un rawahul bukhari wa muslim wa tirmidhi wa ibn majah wa ahmad. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka pada hari perang Uhud. dan gigi seri beliau pecah. Lalu beliau berkata, Rasulullah berkata, bagaimana akan beruntung satu kaum yang mereka melukai nabi mereka? Maka turunlah ayat, laisa laka minal amri syai'un. Engkau tidak punya kuasa sedikit pun wahai Muhammad. Diriwayatkan Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad rahimahumullah. Kemudian hadis yang ke-8, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi ar-rak'atil akhirah min al-fajr Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'dama yaqulu sami'a Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu fa'anzalallahu laysa laka minal amri syai'un al-ayah wa fi riwayatin yad'u ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham fanazalat laysa laka minal amri syai'un rawahul Bukhari wal Nasa'i wa Ahmad wa Tirmidhi rahimahumullah. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau mendengar Rasulullah berkata di saat beliau mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat terakhir pada salat fajar, pada salat subuh, di mana Rasulullah menyatakan, ya Allah, laknatlah fulan dan fulan, setelah beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, maka Rasulullah menyatakan, Allahumma la'an fulanan wa fulanan, ya Allah, la'natilah fulan dan fulan. Maka Allah menurunkan ayat, laisa laka minal amri syai'un, engkau tidak punya kuasa sedikit pun wahai Muhammad. Dalam riwayat yang lain disebutkan beliau mendoakan kejelekan terhadap Safwan ibni Umayyah, demikian pula Suhail bin Amr dan Al-Harith ibni Hisham. Maka turunlah ayat, laisa laka minal amri syai'un. Diriwayatkan Bukhari, Wan Nasa'i, Ahmad, At-Tirmidhi, rahimahumullah. Kemudian Syekh menyebutkan sahabi dalam hadis ini. Yang pertama adalah Anas ibni Malik Al-Ansari Al-Khazraji. Sahabat Anas ibni Malik dari Ansar dari suku Khazraj. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus sebagai pembantu beliau. Pembantu beliau. Beliau membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun lamanya. Melayani berbagai macam kebutuhan Rasulullah. Pada waktu itu, para sahabat, baik laki-laki maupun wanita, mereka memberikan sekian banyak hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian datanglah ibunda Anas bin Malik dan menyatakan, di saat itu umur beliau dalam umur 8 tahun, ya Rasulullah, setiap orang memberikan hadiah kepadamu, baik wanita ataupun laki-laki, namun aku tidak punya apapun yang bisa kuberikan kepadamu dari hadiah. Maka ini Anas ibni Malik, ya Rasulullah, aku hadiahkan dia kepadamu, dia akan membantumu ya Rasulullah. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menerimanya dan mendoakan kebaikan untuk sahabat Anas ibni Malik. Didoakan barakah bagi beliau dan didoakan menjadi orang yang banyak hartanya dan banyak anaknya, dan didoakan untuk masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Anas ibn Malik, kata Syekh menyebutkan, beliau memiliki hadis atau meriwayatkan hadis sebanyak 1286. 1286. Dan As-Syaikhan Bukhari Muslim bersepakat, ini hadis muttafaq alaih dari jarur Anas ibn Malik, sebanyak 168 hadis. Sebanyak 168 hadis, dan beliau meninggal di Basrah. Naam waqad jawaza al-mi'ah. Beliau melewati 100 tahun. Sebagian menyebutkan barakallahu fikum umur beliau mencapai 103 tahun. Naam. Kemudian sahabat yang kedua adalah Abdullah bin Umar Al-Qurashi Al-Adawi. Beliau masuk Islam dahulu di Makkah bersama ayahnya, yaitu Umar ibn Al-Khattab, dan beliau telah berhijrah dalam umur 10 tahun. Beliau telah berhijrah di saat berumur 10 tahun dan beliau menyaksikan perang Khandaq, perang Parit, dan perang-perang yang setelahnya, dan termasuk dari tokoh sahabat dan fudalaihim, orang-orang utama dari kalangan sahabat. Dan beliau seorang yang sangat terkenal kokoh dengan sunnah, demikian pula lari dari kebid'ahan, menasihati umat. Dan beliau meninggal pada tahun ke-74 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhu. Naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.